Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala tadribul hadi asyara. Latihan yang ke-11. أخرج الطهاوي في مشكل الآثار من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر مرفوعا بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت رمحي وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاووس مرسلا. طيب. وأخرجه القضائي في الشبهات في الشهاب من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا بالشطر الأخير منه. وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجراشي عن ابن عمر بالشطر الأخير. طيب. Ini pembahasan mana yang marfu dan mana barakallahu fikum mursal. Tentang hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bis-sayfi baina yaday sa'ah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pedang. Yani mengajak orang untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Baik. Kalau tidak mau, maka harus bayar upeti, jizyah. Kalau tidak mau, ya perang. Barakallahu fikum. Dan memang Allah SWT merintahkan Rasulnya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Baik. Dan seterusnya, memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya ini untuk berperang memerangi kaum kufar musyrikin. Dan dikatakan beliau bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah. Tujuannya apa? Agar supaya tidak ada yang disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, tidak ada sekutu baginya. Semuanya harus diperangi agar supaya orang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ila rizqi tahta rumhi, dan Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan tombak aku. Kenapa dikatakan naungan tombak? Tidakkah juga perang kita mendapatkan ghanimah? Tapi para ulama kita mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ila rizqi tahta rumhi, menunjukkan bahwa yang diinginkan di sini adalah fai. Wa ma afallahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab walakin Allah yusallit rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, fai. Fai itu adalah hak milik Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Mereka beda dengan ghanimah. Ghanimah taib dikeluarkan 1/5, sisanya 4/5 untuk pasukan yang hadir dalam peperangan itu. Tapi kalau musuh lari kocar-kacir, taib sebelum terjadi peperangan mereka meninggalkan harta benda mereka, ini namanya fai. Barakallahu fikum. Waju'ilad dhillu was-saghar 'ala man khalafani, dan Allah jadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapapun yang menyelisihi aku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maka jangan pernah menyerupai satu kaum dalam cara berbicara, dalam berpakaian, dalam bertingkah laku, bergerak-gerik. Barakallahu fikum. Karena pakaian itu menunjukkan ciri khas seseorang. Paham? Pakaian, penampilan menunjukkan ciri khas seseorang. Kalau misalnya ada seorang memakai peci, memakai jubah, barakallahu fikum. Kalau bukan dia ustaz atau orang berilmu, minimal yantami ilaihim. Berafiliasi ke sana dia. Dia dengan pakaian itu menyatakan, saya ini mau sama seperti mereka. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah. Kalau ada orang-orang yang pakaian compang-camping, di pakaian rambut, bikin potongan rambut begini, anak pang, barakallahu fikum, anting sana, anting sini, semua pakai anting, di sini alisnya juga pakai anting, barakallahu fikum, telinganya banyak, berjejer dari atas ke bawah anting. Hidungnya pakai anting, bibirnya juga pakai anting, lidahnya juga pakai anting. Kasih anting semua. Kayak anting dia, barakallahu fikum. Subhanallah. Susah Anda mengatakan, ustaz ini. Susah, barakallahu fikum. Atau Anda mengatakan, aparat ini, tidak susah. Susah, barakallahu fikum. Paling tidak kalau ada orang yang mirip-mirip, berarti dia. Paling ada kecenderungan, ada simpati lah, atau minimal apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sesuatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu barakallahu fikum. Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barakallahu fikum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama seperti kaum itu. Dia bagian dari kaum itu. La haula wa quwwata illa billah. Lalu bagaimana untuk menentukan ini hadis ini marfu, barakallahu fikum, atau mursal? Al-jawabu qad ikhtulifa kama yadhharu min sardi turuqi fi riwayat hadzal hadithi 'ala al-Auza'i. Farawahu Ibnu Mubarak wa Isa ibn Yunus anhu mursala. Dari Al-Auza'i. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, Isa bin Yunus, dari Al-Imam Al-Auza'i secara mursal. Wa khalafahuma Al-Walid bin Muslim anhu mausulan bi sanadin akhar. Ternyata Al-Walid bin Muslim dari Al-Imam Al-Auza'i juga dengan jalan yang lain tentunya mausul sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'tibari amakinihim min al-hifdh wal itqan najidu anna Ibn Mubarak hafidhun kabirun. Wa'ibi'atibari amakidihim. Kalau kita tengok orang-orang yang meriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i ini bukan orang sembarangan. Barakallahu fikum. Isa bin Yunus demikian juga. Barakallahu fikum. Al-Walid bin Muslim bukan orang sembarangan. Tapi kalau kita tengok posisi mereka, minal hifuf, kekuatan hafalan mereka, itqan mereka, najidu anna Ibn al-Mubarak hafidhun kabir. Kita dapati bahwa Al-Imam Abdullah bin Mubarak adalah penghafal besar. Wa qad qala bihi an-Nasa'i innahu asbatu ashabil Auza'i. Nah, ini kalau sudah kayak gini modelnya susah untuk digoyang, barakallahu fikum. Al-Imam An-Nasa'i mengatakan innahu ya Abdullah bin Mubarak asbatu ashabil Auza'i. Orang yang paling kuat hafalannya. Paling bagus periwayatannya dari Al-Imam Al-Auza'i. Maka taba'ahu Isa Ibn Yunus, dan dia di taba'ahu disokong, diikuti dan disokong oleh Isa Ibn Yunus. Wa huwa thiqah. Wal Walid Ibn Muslim wa in kana min ashabil Auza'i. Al-Walid bin Muslim, walaupun dia termasuk ashabul Auza'i, ini muridnya Al-Imam Al-Auza'i, lannahu qad khalafal akthar wal atqan. Cuma dia dalam masalah ini dia memarfukkan, dia menyelisihi orang-orang yang lebih banyak dan lebih hebat hafalannya. Ini biasa disebut kenapa? Hadis syadz, barakallahu fikum. Thiqah, tapi menyelisihi orang-orang yang lebih hebat. Sama-sama muridnya Al-Imam Al-Auza'i, barakallahu fikum. Semuanya meriwayatkan secara mursal, tapi dia meriwayatkannya dari marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma riwayat Abdurrahman bin Thabit bin Sauban fala tanhadu li ilal riwayat al mursal fa huwa dha'ifun li dha'fi Ibn Sauban. Adapun riwayat Abdurrahman bin Thabit dari Ibn Sauban fala tanhadu li ilal riwayat al mursal, maka dia tidak bisa tegak kokoh untuk melemahkan riwayat yang mursal. Fahiya dha'ifatun li dha'fi Ibn Thawban. Maka hadis ini, sanad ini maksudnya, lemah. Barakallahu fiikum, karena lemahnya Ibn Thawban. Fal mahfudul riwayatul mursalah. Maka al-mahfud riwayatul mursalah. Wahuwa ma rajahu Ibn Hatim al-Razi fil ilal libnihi Abdurrahman. Barakallahu fiikum. Mursal, tapi dengan sanad ini, tapi hadisnya tetap barakallahu fikum disokong melalui jalan-jalan yang lain, barakallahu fikum, topang melalui jalan-jalan yang lain. Tadrusani ashar, latihan yang ke barakallahu fikum 12. Akhrajal Imam Ahmad fi Az-Zuhdi qala hadatsana Yahya an Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله عز وجل. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali kalau itu adalah merupakan dikrullahi azza wa jalla. Baik. Wa akhrajahu Abu Nu'aym fil Hilyah wal Baihaqi fi Syu'ab, Syu'ab al-Iman maksudnya, min tariq Abdullah bin al-Jarrah al-Qahastani an Abdullah bin Amr Abi Amir al-Aqadi an Thawri an Ibn al-Munkadir an Jabir marfu'an bihi qala Abu Nu'aym gharib min hadith Muhammad al-Thawri tafarrad bihi Abdullah bin al-Jarrah rajih al-riwayat al-mahfudha an al-Thawri. Al-jawabu Sheikh al-Imam Ahmad fi sanadihi Huwaihi Ibnu Sa'id Al-Qattan. Syekhul Imam Ahmad, gurunya Al-Imam Ahmad, di sanadnya ada Huwaihi Ibnu Sa'id Al-Qattan. Wahuwa minat tabakatil ula min ashabis Thawri. Termasuk tabakah. Ini tingkatan pertama dari murid-muridnya Al-Imam Thawri. Balhuwa asbatuhum fihi, bahkan beliau termasuk yang paling kuat hafalannya dari murid-muridnya Imam Thawri. Wa mukhalifuhu huwa Abu Amir Al-Aqadi, yang menyelisihnya adalah Abu Amir Al-Aqadi. Wa laysa huwa min Yahya Al-Qattan bi makan, dan tidak sama dan tidak sederajat dengan Yahya bin Qattan. Walakin adh-dhahir anna al-hamla fi hadhihi riwayah ala Abdullah bin Jarrah, tapi kelihatannya yang berhak dititik beratkan padanya kesalahan ini ada pada Abdullah bin Jarrah. Wahuwa ma yushiru ilaihi qawlu Abi Nu'aym, dan ini yang diisyaratkan oleh ucapannya Abu Nu'aym. Wal-Qahastani hadha wasaqahu jama'ah. Wal-Qahastani disiqahkan oleh jama'ah dari kalangan para ulama. Walayyanahu Abu Hatim falhamlu alaihi awla falmahbudu riwayatul mursalah. Jadi hadis itu mursal. Walidha qala Dharqutni fima naqalahu Ibn al-Jawzi fil ilali riwayat al-mausulah ghairu mahfud. Barakallahu fikum. Ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa ma kana lillahi azza wa jalla, kecuali kalau diperuntukkan untuk Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Maka niatkanlah semua apa yang kita lakukan dari aktivitas keduniaan kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Paham barakallahu fikum. Jangan terputus. Sehingganya apapun yang menjadi aktivitas kita, bernilai pahala, mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluar dari rumah, bekerja, mencari duit. Barakallahu fikum. Tujuannya untuk apa? Untuk Anda langgeng beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memenuhi hajatan sendiri, bisa menafkahi anak istri, bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Walhasil barakallahu fikum, itulah niatan-niatan kita. Kegiatan apapun dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, semestinya lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.